baju biru. Bela ambil sip-sip pangeran biru. Untuk Persib bakal lebih hari. Dengan sepak bola panggung di gede bagi. Sip Persib hidup Persib. Yes. Persib menang lain dukung nasib. Okay. Jiwa di Bandung jadi lautan biru. Kami ngedukung paya Persib maju. Mun Persib menang bawa so senang. Mun Persib ele, tong ngelele. Persib kata lagi mau Bandung. Tak lupa lawan. Bangga, okay. Ayo kami ngebari mitra keras orang kita ngelebih kalau bangga. Si Mama Ai, si Mama U.